bisa tanpa ngajujuk ka hiji lembu teu karasa capena sabab aya pamimpinna hujan angin dor dar gelap taya tempat terniuhan sanajan awak rancu tempat anu dituju rek ngalongo mawar bodas nu moali lakaan sudah teangga tempat kesayang mongga bagi ke asa horena lempang ke jilin lalanya lekas sawah. Jalan satapa maju juga hiji lembu teka rasa capena sabab aya nu ditenya hujan angin dor dar gelap taya tempat kerniuhan sanajan awak rancu cukup warung najen nu penting asal lebih kan tempat anu dituju rek ngalongo